الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن شاء الله kita melangsungkan membaca kitab tafsir karya Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, dan kita akan masuk kepada surat baru yaitu surat Az-Zukhruf. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabih, bismillahirrahmanirrahim, Hammim, wal kitabil mubin, إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَامِيم دَنْدَمِي وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ دَمِي الْكِتَابِ ay Al-Quran Al-Mubin yang menjelaskan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya kami telah menjadikan Al-Kitab itu Qur'anan dengan berbahasa Arab. Tujuannya adalah la'allakum ta'qilun, agar kalian menjadi orang yang memahami. Wa innahu fi ummil kitabi, dan sesungguhnya Al-Quran itu berada pada ummul kitab, ladaina, di sisi kami. Ummul kitab ay lauhil mahfud. Sesungguhnya Al-Quran itu berada pada ummil kitab, ay di lauhil mahfud, di sisi kami, kata Allah. La'aliyun hakim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah memiliki kewibawaan yang tinggi, dan Al-Quran itu hakim, mengandung kebijaksanaan yang tinggi, akan disebutkan. Afanadribu ankumudzikra safha, apakah kami akan memalingkan, menahan dari kalian sebuah peringatan? Apakah kami akan menahan sebuah peringatan di dalam Al-Quran? Angkuntum kaumam musrifin, kalau kalian itu sebagai kaum yang melampaui batas, apakah kami akan menahan peringatan itu dari kalian? Di saat kalian menjadi kaum yang melampaui batas, kata Allah. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Kami tidak membiarkan kalian dengan peringatan bentuknya. Dan betapa banyak kami telah mengutus seorang nabi di masa yang silam, di masa dahulu. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa ma ya'tihim min nabiyyin, dan tiadalah datang kepada mereka seorang nabi, illa kanu bihi yastazi'un, kecuali mereka melakukan olok-olokan, memperolok-olok utusan Allah Azza wa Jalla. Padahal langsung dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, telah dijamin akan kemaksumannya, itu pun tidak lepas dari ejekan dan olok-olokan. Mari kita lihat tafsirnya, kata beliau. Kata beliau, barakallahu fikum, terkait dengan huruf muqatta'ah di awal surat. Alif lam mim ha min alif lam ra kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Sudah disebutkan di awal tafsir oleh al-musannif bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengetahui apa yang terdapat di dalam makna huruf yang muqatta'ah, yang terputus-putus itu. Kedua, yang harus ditanamkan bahwa Allah Azza wa Jalla meletakkan huruf yang terputus-putus itu li hikmatin, karena sebuah hikmah yang besar yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama juga dengan dalam surat Az-Zukhruf ini, hammi. Kemudian beliau mengatakan, hadza qasamun bil Qur'ani 'alal Qur'an. Ini adalah sebuah sumpah dengan Al-Qur'an atas Al-Qur'an. Bagaimana penjelasannya akan disebutkan? Fa aqsama bil kitabil mubin. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Kitabil Mubin. Wa atlaqa. Dan Allah melepaskan, tidak menjelaskan, Mubin, Al-Kitab sebagai penjelas terhadap bab nikah misalkan. Tidak, dilepas oleh Allah Azza wa Jalla. Atlaqa. Berarti, walam yadhkur al-muta'alliq. Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan hal yang terkait yang dijelaskan oleh Al-Kitab, dilepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran sebagai penjelas tidak disebutkan apa yang dijelaskan, berarti mutlak hukumnya liyadulla ala annahu mubayyinun likulli ma yahtaju ilaihil ibad. Berarti Al-Quran ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala apa yang dibutuhkan oleh semua hamba. Allah menjelaskan segala apa yang dibutuhkan oleh al-ibad. Min umuri dunia, baik dalam persoalan kehidupan dunia, wad-din, kehidupan agama, wal akhirah, dan kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Nah, beliau menyebutkan bahwa Allah bersumpah dengan Al-Kitab Al-Mubin menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba, baik dalam urusan-urusan duniawinya, urusan agamanya, dan urusan akhiratnya. Ada di dalam Al-Quran. Sampai diceritakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ada seorang Nasrani, barakallahu fikum, seorang Nasrani datang kepada seorang alim, katanya Al-Quran itu telah menjelaskan segala sesuatu ada padanya. Coba sebutkan saya di dalam Al-Quran bagaimana cara membuat kue. Lah, mau dari awal sampai akhir, bikin jajan ciput bagaimana, tarik bagaimana, jajan lombok yang keras-keras, ya tidak ada kita ketemukan, barakallahu fikum. Tapi sang alim, karena dia mengerti bagaimana apa namanya ilmu agama, dipanggillah seorang tukang kue. Dipanggil sama sang alim ini. Sip lana, silakan Anda jelaskan bagaimana cara membuat kue. Barakallahu fikum. Lah, sang Nasoro kan heran, dia kepingin dalil kok. Kepingin landasan, kepingin dasar di dalam Al-Quran, katanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Masya Allah, sang alim ini mendatangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'al أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bertanyalah kalian kepada ahlinya. Ahli zikir. Ya, kepada ahlinya. Kalau mau bertanya tentang akhirat ilmu, ya tanya kepada ahlinya. Mau bertanya urusan dunia, tanya kepada ahlinya. Diberikan kaidah oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kalian itu tidak mengetahui. Sang Nasara masuk ke dalam Islam, barakallahu fikum, ya, karena benar bahwa Islam itu menjelaskan tidak secara detail tapi memberikan gambaran dan kaidah-kaidah di dalam Al-Qur'an untuk menjadi dasar membicarakan banyak hal. Barakallahu fikum, salah satu contohnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Kalau urusan agama, kepada ahli agama. Kalau urusan dunia, kepada ahli dunia. Ada dasarnya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Al-Qur'an memang menjelaskan segala apa yang dibutuhkan oleh hamba. Tidak ada yang tersisa. Cuma kita ajakkan yang kurang mengkaji mendalaminya sehingga banyak, barakallahu fikum, yang tersembunyi dari kita, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Urusan dunia, urusan agama, dan urusan akhirat. Ini yang terkandung pada firman Allah, wal kitabil mubin. Pada ayat keberikutnya, inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu sebagai Quran Arabian yang berbahasa Arab. Ya, agar mungkin ada orang, kenapa kok harus berbahasa Arab? Ya, barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Beliau menjelaskan, hadza huwal maqsum alaih. Inilah yang dipersumpahkan oleh Allah. Persoalan besar, Allah menjadikan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Allah bersumpah, wal kitabil mubin. Demi Al-Kitab, Al-Mubin, apa yang dipersumpahkan oleh Allah dengan wal kitabil mubin? Yaitu, ini dia. Kami jadikan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab. Beliau menjelaskan, annahu ju'ila bi afsahil lughat wa awdahiha wa abyaniha wa hadha min bayanihi. Di mana Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an dijadikan oleh Allah dengan bahasa yang paling fasih, afsahil lughat. Bahasa yang paling fasih, wa awdahiha, dan yang paling terang jelas, wa abyaniha, yang paling jelas, dan ini termasuk dari Al-Kitab Al-Mubin. Setelah itu Allah Azza wa Jalla wa dzakara al-hikmata fi dzalik faqala, dan Allah menyebutkan hikmahnya kenapa Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Faqala, Allah berfirman, la'allakum ta'kilun. La'allakum ta'kilun. Ya, alfadhahu wa ma'ani li taysiriha wa qurbiha minal adhan. Agar kalian memahami lafad-lafadnya, makna-maknanya, untuk kemudahan kedekatan, mendekatkan, memudahkan dan mendekatkannya, minal adhan, ke pikiran, dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, bisa kita bayangkan kalau ya Al-Quran turun dengan bahasa Inggris, taruhlah bahasa Jerman, bahasa ya Jawa, ya susahlah. Barakallahu fikum. Maka salah satu hikmah yang diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami maknanya. Barakallahu fikum. Ya, terlebih di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk bahan mengingat, lidzikr, untuk memberikan peringatan, dikaji, didalami. Allah berikan kemudahan. Tidak ada barakallahu fikum kesulitan bagi orang yang membaca Al-Quran. Taruhlah misalkan seseorang yang tinggal di pelosok. Beriman dia, muslim. Al-Quran punya terjemahan. Itu yang diulang-ulang, dicoba baca terjemahannya. Walaupun tidak bermodalkan bahasa Arab, cuma membaca terjemahannya, dia akan bisa memahami sedikit tidaknya apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Oh, itu tidak boleh. Allah sudah menyebutkan riba itu haram. Ya, barakallahu fikum. Syirik itu tidak boleh. Bagaimana penjabaran syirik? Nanti, karena dia tidak belajar. Tetapi dengan membaca Al-Quran dan mencoba memutolaah terjemahannya, dia paham syirik itu haram. Kesyirikan itu adalah haram, meminta kepada selain Allah, tak boleh. Tetapi penjabaran, gambaran, bentuk kesyirikan itu apa? Maaf-maaf, karena tidak belajar. Tidak memahami, barakallahu fikum. Artinya bahwa Al-Quran itu betapa mudah untuk difahami. Ya, tinggal sekarang kita ini mau belajar atau tidak. Kedua, di dalam belajar itu disambut oleh taufik Allah atau tidak. Kalau belajar semangat tidak disambut oleh taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya seperti kaum khawarij. Membunuh saudaranya semuslim. Menghalalkan darah saudaranya semuslim. Kok pakai ayat iya? Karena belajar Al-Quran tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dengan ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali miliknya Allah, sebagai landasan untuk mengkafirkan seluruh penduduk Indonesia di luar golongannya. Ya, terlebih dia adalah presiden atau yang melindungi, ya, TNI Polri, kafir dengan sepotong ayat. Setelah itu ditindih dengan ayat-ayat jihad fisabilillah. Ya, kafir. Apa alasan Anda kok mengkafirkan mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka kafir. Ya? Loh, terus wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Berarti perangi mereka karena mereka kafir. Coba. Ya? Barakallahu fikum. Ini gambaran orang yang belajar Al-Quran tetapi tidak mendapatkan taufik dari Allah. Ternyata yang mahal di dalam belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu adalah taufik dari Allah di dalamnya. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita taufiknya untuk belajar Al-Quran dan lurus di dalam memahaminya sebagaimana pemahaman para pendahulu kita yang saleh. Allah. Kata beliau yang keempat, wa innahu ay hadzal kitab fi ummil kitab ladaina ay fil mala'il a'la fi a'lar rutabi wa afdaliha. Sesungguhnya Al-Qur'an ay al-kitab ini berada pada ummul kitab di sisi kami, ay di tempat yang paling atas, pada martabat yang paling tertinggi, dan pada keutamaan yang paling teratas. kondisi atau keadaan Al-Quran itu la'aliyun hakim. Al-Quran itu memiliki kewibawaan yang tinggi. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana tidak wibawanya Al-Quran? Betapa banyak orang yang masuk ke dalam Islam melalui barakallahu fikum Al-Quran. Makanya dibicarakan oleh para ulama di saat salah satu sebab masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika disebutkan ketika mendengar bacaan Al-Quran, ya barakallahu fikum, atau ketika mendengar suami dari saudarinya itu membaca Al-Quran. Dan yang paling kuat riwayatnya, yang paling kuat adalah yaitu bagaimana Umar melihat ketabahan dan kesabaran orang-orang fakir miskin yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu riwayat yang paling kuat menyebabkan dia masuk ke dalam Islam, barakallahu fikum. Di saat dia tampil juga memberikan penyiksaan, artinya menyakiti orang-orang masuk Islam, melihat kesabaran mereka, itulah salah satu riwayat yang paling mendekati atau yang paling kuat sebab masuk Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Qur'an benar-benar wibawa di tengah mereka. Di saat barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di awal-awal masuk Islam, kekhawatiran orang-orang kafir terhadap bacaan Al-Quran Abu Bakar As-Siddiq. Iya, beliau sholat di apa namanya, di tempat lepas, bukan di rumah, dengan mengeraskan suara. Wanita-wanita, anak-anak mereka merasa terpanggil untuk menyimak Al-Quran. Kekhawatiran orang-orang kafir terhadap anak-anak mereka jangan sampai mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka peringatkan Abu Bakar tidak boleh sholat di tempat yang terbuka. Dia harus sholat di rumahnya. Ya, karena perjanjian Abu Bakar melaksanakan. Tapi dia tidak sholat di depan, di dalam rumahnya. Dia sholat fil fina, di halaman. Ketika sholat fil fina, berkumpul lagi wanita karena sangat senangnya mendengar Al-Quranul Karim dibacakan. Ya, barakallahu fikum. Datang lagi mereka memberikan peringatan terhadap kafil yang memberikan jaminan dhamin Abu Bakar atas masuk Islamnya. Ada yang menjamin. Sudah, setelah itu datang kepada Abu Bakar agar anda jangan sholat di sini. Abu Bakar dengan berani mengatakan, saya lepas dari jaminan engkau. Artinya, dari jaminan engkau untuk kemudian disakiti karena ingin barakallahu fikum melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Subhanallah, benar-benar wibawa Al-Quranul Karim rahimani wa rahimakumullahu jami'an adalah tinggi. Kata beliau, la'aliyun fi qadarihi wa syarafihi wa mahallihi. Dari sisi tinggi kedudukan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, juga tempatnya Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Dari tempatnya tinggi, kemuliaannya tinggi, kedudukannya adalah tinggi. Hakimun. Al-Quran itu mengandung hikmah kebijaksanaan yang sangat tinggi pula. Kenapa? Fima yastamilu alaih. Apa yang dikandung di dalam Al-Quran itu. Minal awamiri, wal nawahi, wal akhbari. Perintah-perintah, larangan-larangan, berita-berita. Falaysa fihi hukmun mukhalifun lil hikmah. Tidak ada satupun hukum di dalam Al-Quran itu yang menyelisihi kebijaksanaan, hikmah, wal adl, keadilan, wal mizan, yaitu timbangan. Tidak ada satu pun hukum yang menyelisihi itu semua. Makanya di saat permasalahan ayat waris mewarisi diperbincangkan, ini menunjukkan kerusakan barakallahu fikum. Di saat ayat yang berbicara tentang ahli waris, ya, menyangsikan, ya, semestinya jangan setengah wanita itu, karena banyak wanita yang, ya, terbalik, artinya bekerja, suaminya yang di rumah. Kok dalam hal urusan warisan kok malah setengah lelaki, ya, dua atau satu, apa namanya, satu perempuan, kok dua lelaki? Ya, kepinginnya dibagi rata. Dipersoalkan, ya, di Indonesia, barakallahu fikum. Di saat Allah Azza wa Jalla mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wahai kaum wanita. Ketika wanita itu mencari kemerdekaannya, atau ingin beremansipasi, atau apa namanya, gender apa? Kesetaraan gender harus dipukul rata, laki-laki dan perempuan di medan, ya, di lapangan kerja misalkan, maka ini benar-benar sebuah pelanggaran besar terhadap kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Ya. Penyetaraan rahimani wa rahimakumullah wanita hancur lebur. Kita masih mengingat hadis yang menyebutkan, inna awwala fitnati bani Israel kanat sindisa. Awal malapetaka besar yang menimpa bani Israel itu dari kaum wanita. Barakallahu fikum. Juga di saat Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hukuman mengerikan dan dahsyat terhadap perbuatan kaum Lut. Perbuatan kaum Lut, barakallahu fikum. Bagaimana Allah menceritakan hukumannya yang sangat mengerikan dan menakutkan. Sudah diangkat ke atas langit, lalu kemudian dibuang dari situ, lalu diturunkan batu, hujan batu, barakallahu fikum. Berarti besar. Tapi sekarang ada upaya menuntut pengesahan kawin sama jenis. Mengerikan. Barakallahu fikum. Dan berbagai macam bentuk dan contoh. Sudah tidak lagi mau percaya kepada Al-Quran. Atau dengan istilah lain, kaum orientalis, bahwa kaum apa? Liberal, bahwa Al-Quran itu tidak punya nilai sakral. Tidak punya nilai kesakral, tidak ada kesuciannya. Kenapa? Al-Quran itu cuma dongeng-dongeng aja. Allahu Akbar. Ya Allah. Sedemikian jahatnya saudara kita muslimin, atau sebagian saudara kita muslimin, terhadap kitab sucinya Al-Quran. Terus. Apakah kita terus akan tinggal diam? Atau kemudian dianggap bahwa itu adalah pejuang-pejuang negeri ini? Sama sekali tidak. Yang memperjuangkan negeri di awal-awal adalah mereka-mereka yang bertakbir Allahu Akbar. Mereka-mereka yang mengangkat panji La ilaha illallah. Mereka-mereka yang menelurkan butir-butir yang indah ketuhanan yang Maha Esa itu dalam Pancasila, menurut penafsiran pendirinya, yang dimaksud adalah tauhidullah. Tauhid. Sebelum diganti, itu benar-benar bahwa kemerdekaan itu hasil para pejuang-pejuang muwahhidin. Orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Imam Bonjol bagaimana kisah ceritanya? Ya, di dalam perang dengan kaum Padri, barakallahu fikum, karena ketakutan dan kengerian terhadap dakwah ila tauhid. Jadi ma'asyiral muslimin, negeri kita ini berdiri di atas perjuangan para pendahulu kita yang soleh. Orang-orang muslim mayoritasnya, barakallahu fikum, tidak menafikan di sana ada orang-orang di luar non muslim, tapi mayoritas mereka pejuang-pejuang agama. Maka oleh karena itu, ya tentu menyokong, menopang, mengibarkan, menyebarkan hasil perjuangannya dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semestinya kan itu. Tetapi kan yang dilihat pejuang-pejuang itu yang banyak bermedia sosial, yang banyak ini, yang banyak itu. Ya. Sementara orang yang belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ya dipandang dengan mata sebelah. Ya sabar. Memang begitulah. Ya. Tapi insya Allah perjuangan mereka-mereka yang kembali kepada agamanya yang benar adalah perjuangan yang besar buat negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, barakallahu fikum, thumma akhbara ta'ala anna hikmatahu wa fadlahu taqtadi alla yatruka ibadahu hamala la yursila ilai la yursilu ilaihim rasulan wa la yanzilu alaihim kitaba walau kanu musrifina zalimina. Kata beliau, kemudian Allah memberitakan bahwa kebijaksanaan Allah, bahwa karunia Allah subhanahu wa ta'ala berkonsekuensi. Kebijaksanaan Allah di dalam meletakkan syariatnya, di dalam meletakkan atau di dalam berbuat dan menetapkan aturan-aturannya di kehidupan dunia ini. Karunia-karunia yang diberikan kepada semua hambanya ini berkonsekuensi, yaitu Allah tidak akan membiarkan hambanya sia-sia. Allah tidak membiarkan hambanya sia-sia. Tidak mengutus ke tengah mereka seorang rasul. Dan tidak menurunkan atas mereka kita. Walaupun mereka adalah orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang berbuat zalim. Allah tidak akan membiarkan mereka. Ya, barakallahu fikum. Bukankah di saat kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi. Malaikat menyaksikan, engkau akan menjadikan orang yang banyak melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, kau jadikan sebagai khalifah. Barakallahu fikum. Malaikat rahimani wa rahimakumullah mengutarakan, kok manusia ini yang dijadikan sebagai khalifah di muka bumi? Dia adalah orang yang safakun lid-dima, melakukan pertumpahan darah dan melakukan pengrusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Allahu azza wa jalla, saya ini lebih tahu. Ya, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Tapi itu Allah buktikan, yaitu dengan diutusnya Nabiullah Adam, diturun diciptakannya Nabiullah Adam, kemudian bersusulan para nabi dan para rasul untuk melakukan perbaikan, dan sepeninggal para nabi Allah munculkan para pewaris-pewaris para nabi itu untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada di dunia. Artinya bahwa kalau kita ditanya, apa sih bentuk Allah tidak menciptakan kita sia-sia? Jawabannya adalah, Allah mengutus seorang Rasul dan Allah menurunkan kitabnya. Ya. Kalau misalkan tidak diturunkan utusan dan tidak diturunkan Alkitab, manusia tetap akan mendapatkan rezeki hidupnya. Ya, tapi hidupnya kan bagikan binatang ya. Tidak ada aturan, tidak ada yang melarang. Maka nikmat besar yang diungkit oleh Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya. Sebagai bentuk Allah tidak membiarkan hidup mereka itu makan, tidur, kemudian menunaikan hajatnya, syahwatnya. Sia-sia, enggak. Allah mengutus seorang Rasul ke tengah mereka. Dan menurunkan atas mereka kitaban, yaitu kitab, walaupun mereka melampaui batas. Walaupun mereka adalah berbuat zalim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.